Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Saya ingin ke sahibul bait, Pak Rektor yang terhormat yang sudah menyediakan fasilitas ini, terima kasih banyak. Kemudian Pak Ketua dari PWM, PDM, bahkan penasehat apa pembina juga ada di sini. Kemudian dari wakil DPRD dan bapak-bapak semua yang saya muliakan. Ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik anak-anakku sekalian, ya jadilah jomblo sakinah. Ini kan banyak jomblo di sini ya. Jomblo is the best gitu. Justru kalau mahasiswa, mahasiswi, pelajar pacaran malah enggak dapat ilmu karena bermaksiat. So jomblo is the best. Jadi gimana? Siap move on? Siap dan berani move on? Bapak-bapak enggak paham apa yang kita bicarakan di sini. Ini biarlah rahasia di antara kita saja. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Tema saya pada hari ini adalah seputar mengokohkan jati diri bangsa. Mengokohkan jati diri bangsa. Saya akan mencoba mengurai dari yang makro sampai ke mikro. Metodologi yang saya coba sampaikan dalam hari ini pembicaraan saya, karena kita berada di kampus. Di sini beragam, ada siswa, ini saya lihat dari HW, ya. Ini baju coklatnya anak-anak HW ya. Hah? Betul. Inilah tapak suci. Kokam mana Kokam? Belum masuk ya di sini ya. Saya tadinya tidak mau percaya bahwa ada benturan peradaban. Kenapa? Atau clash of civilization. Karena yang saya yakini, Islam adalah agama rahmat bagi semesta. Islam adalah agama yang cinta damai. Islam adalah agama universal yang menginginkan persatuan dunia. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Inilah sebetulnya jati diri bangsa Indonesia itu. Sehingga kalau ada arogansi, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang memimpin, lalu sekian persen pegawainya harus mayoritas orang saya, dengan tidak mempertimbangkan rasa keadilan, maka ini pasti akan bertentangan dengan fitrah manusia. Ya, misalnya di satu provinsi di sana, di luar Indonesia gitu ya, mentang-mentang agamanya X gitu, tidak mengindahkan saudaranya, kemudian habis dikuasai semua, ini tentu akan mengusik rasa keadilan. dan siapapun di muka bumi ini, kalau sudah melawan keadilan pasti jatuh. Karena roda alam ini tetap berputar, karena di situ ada keadilan Tuhan, ada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kekuasaan manapun di muka bumi, mulai dari zaman Namrud kira-kira, Fir'aun, sampai siapapun ketika sudah bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, pasti akan berhadapan dengan bukan fitrah manusia saja, tetapi siklus perputaran dunia yang sekarang masih berputar pada rotasinya akibat keadilan Tuhan. Indonesia adalah bangsa yang dianugerahi oleh Allah nikmat yang sangat besar. Dan nikmat terbesar itu adalah persatuan dan persaudaraan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kalian terpecah belah sehingga kalian bermusuhan. Dan diantara penyebabnya adalah karena adanya ketidakadilan dalam proses kekuasaan. Jangankan di sebuah kekuasaan pemerintahan, di rumah saja kalau ada ketidakadilan dari suami terhadap istri, ini terjadi. 70% perceraian di Indonesia itu bukan karena talak, bukan karena suami yang menceraikan istri. 70% sekarang perceraian itu adalah istri yang diminta dilepas dari suami. Khulu, bukan talak. Akibat lelaki tidak memainkan rasa adilnya. Ya, memang laki-laki itu gak punya perasaan gitu. Saya gak pernah mau jatuh cinta sama laki-laki itu. Karena laki-laki itu gak punya perasaan gitu ya. Maaf bercanda sedikit. Kembali. Saya tidak ingin mempercayai sebetulnya ada yang namanya clash of civilization, benturan peradaban. Tapi faktanya, siapa yang menghancurkan peradaban di Irak? Negeri seribu satu malam, khazanah Islam yang luar biasa luluh lantak. Apakah umat Islam yang menjadi teroris? Sebelumnya siapa yang menghancurkan Afghanistan? Dan sekarang siapa yang menghancurkan Suriah? Ya kalau dicari penyebabnya, salah kita sendiri sebetulnya. Kenapa tidak bersatu? Penyebab utamanya itu sebetulnya. Jadi bukan karena yang lain kuat, tetapi ditambah lagi orang-orang yang memang tidak menginginkan adanya kedamaian, melihat umat Islam sedang lemah, maka dihantam itu di Irak. Sebelumnya Afghanistan dan dihancurkan Suriah. Perlu diketahui, dunia Arab pun sekarang porak-poranda sudah. Puncaknya terakhir, ya pertikaian antara dua negara besar di teluk, antara Saudi dan Qatar. Ini betul-betul peradaban Islam ini mulai diusik. Sekarang ada dua peradaban besar yang sekarang ingin bertarung berkuasa. Toynbee bilang abad 19 adalah abadnya Inggris, abad 20 abadnya Amerika, abad 21 abadnya Cina. Ini tidak terhindarkan. 40% produk dunia yang berada di pasar ini dari Cina. Pergi saja ke Mekah sana. Ya, sorbannya buatan, topinya buatan, bahan gamisnya buatan Cina, sampai sepatunya cuma air zam-zam yang belum buatan Cina. tapi galonnya sudah buatan Cina. Baik. Ada blok baru, komunisme, yang sekarang mungkin lebih kuat daripada blok barat. Jadi ada blok barat dari Inggris pindah ke Amerika, tapi sama-sama ideologi materialisme yang melahirkan sistem kapitalis. Dan sekarang ada blok baru yang ideologinya ateis, dia juga sebetulnya ateis sama materialis, sama juga, yang melahirkan sistem baru yang bernama, yang punya sistem yang bernama komunisme. Yang dua-duanya ini sebetulnya produk Zionis. Islam di mana? Sebagai agama wasatan, Islam bukanlah agama kapitalis. Walau Islam mengakui hak-hak materi individu, tapi Islam juga bukan sosialis. Namun Islam mengakui bahwa di antara hak kita ada milik orang lain. Di tengah Islam itu, di antara dua peradaban yang sedang bertarung ini. Ini saya coba simpelkan sebab ini beragam nih yang saya ajak bicara, mulai dari paling senior, Pak Penasehat, Pak Pembina, sampai kepada anak-anak muda kita ini. Jadi ada dua peradaban besar, dua gajah besar yang sekarang sedang bertarung. Kira-kira sekarang yang kuat blok kapitalis atau blok komunis di dunia saat ini yang lagi kuat? Mana yang kuat? Komunis. Oke, sadar ya situasi. Faham dulu situasinya. Baik. Indonesia berada di mana? Sejak Indonesia merdeka dan sampai hari ini berada di mana? Saya cerita dulu. Waktu Indonesia berkiblat ke barat, berkiblat ilmu pengetahuan, anak Muhammadiyah dianggap sudah tinggi sekolahnya, kalau kuliahnya di mana? Hah? Dari sekarang sampai kemarin-kemarin, alumni Universitas Muhammadiyah Pontianak dianggap bergengsi kalau menyelanjutkan kuliahnya kemana? Ke barat. Ya, itu calon mertua pun bangga menerimanya. Ya, ini calon menantuku alumni Amerika, yang ini Amerita, ini Amerini, ini Ame siapa lagi gak terserah gitu. Pokoknya ada Amenya depannya gitu. Ketika kita berkiblat ilmu pengetahuan, science, hukum, kan dulu-dulu dikit-dikit, contohnya kalau politik Amerika, dikit-dikit Amerika gitu kan. Politik, finance, sampai kepada lifestyle. Kalau ada blue jeans, belel gitu, robek gitu, bahkan bolong, mahal atau murah? Ini kan udah gila zaman sekarang. Harusnya kalau melihat anak muda pakai blue jeans belel gitu, kasihan kan? Tapi bagi anak sekarang, keren. Ini saya sebut bahkan kapitalisme pun masuk ke lifestyle. Dulu Syafruddin, prawira negara, itu dipuji sebagai menteri keuangan. M. Natsir pun sebagai menteri penerangan dipuji. Gara-gara apa? Karena jasnya itu sebetulnya tambalan. Masa menteri jasnya tambalan. Akhirnya patunganlah pegawai kementerian penerangan membelikan jas baru untuk menterinya. Supaya kalau keluar negeri itu ya tidak memalukan negeri ini. Jadi kalau ada orang bajunya tambalan itu miskin atau kaya? Beradab atau tidak? Dulu tidak beradab. Kalau sekarang udah celananya belel, ditambal dari dalam, dijahit lagi. Bergengsi gak? Bergengsi gak? Bergengsi. Dulu kalau ada ibu-ibu ketahuan celana dalamnya, malu gak? Kalau anak sekarang digonceng pakai motor ninja, lalu antara celana luar dan celana dalam sama-sama Hello Kitty mereknya, bangga gak? Bangga gak? Kan sinting zaman sekarang nih. Bahkan kadang-kadang kita sholat juga bingung sama anak mudanya di kampus. Waktu lagi ruku karena saking pendeknya kaosnya, kelihatan juga celana dalamnya belum dicuci. Side B lagi. Mungkin karena anak kos malas cuci. Waktu side A gitu masih bersih. Besok kuliah belum sempat cuci kolor, dibalik jadi side B gitu. Ini karena ada anak muda, Pak, saya harus mengakomodir dulu. Yang ingin saya katakan adalah, ketika Indonesia berkiblat ke barat, maka masuklah sampah ideologi materialisme. Masuklah sampah sistem kapitalisme ke Indonesia. Bahkan itu masuk ke sendi-sendi beragama, kapitalisasi agama. Kalau contoh sama anak sekarang nih begini. Kalau kita beli motor baru, ya, itu dealer senangnya kita beli cash atau beli kredit? Kredit. Saya tuh bingung, kok kalau ada orang beli mobil, beli motor, cash, itu penjualnya tidak bersemangat. Justru kalau berhutang, bersemangat. Gila gak zaman sekarang nih? Harusnya kan senang kalau belanjanya cash. Tapi orang sekarang maunya hutang. Maka menyelenggarakan negara pun sekarang karena sudah memang kuliahnya di sana, sistem ekonominya seperti itu, ideologinya begitu, maka mengelola negara pun ya begitu. Nih, apa yang terjadi sama kita sekarang? Nah, sekarang Indonesia mulai berkiblat kemana? Mulai berkiblat kemana Indonesia sekarang? Ke Cina, gitu kan? Ini gak bisa disembunyikan, ini fakta. Indonesia mau buat infrastruktur, pinjam uang kemana? Ke Cina. Saya mau tanya, yang membuat aturan atau aturan siapa yang dipakai? Aturan yang meminjam atau aturan yang meminjamkan, yang si peminjamnya? Si peminjam dong, ya, pemberi piutang, ya, pemberi piutang yang membuat aturan. Inilah saya sebut, ketika Indonesia sudah mulai berkiblat ke Cina, ya harus siap-siap. Siap-siap menghadapi sampah ideologi ateis dan sistem politik komunis, tidak bisa terhindarkan. Ini konsekuensi. Dan satu lagi, dalam teori sosiologi peradaban, peradaban yang kalah cenderung mengekor kepada peradaban, ya, peradaban yang menang. Benar salah urusan belakangan. Ya. Saya ulangi, dalam teori sosiologi peradaban, biasanya umumnya manusia ini peradaban yang kalah mengikuti peradaban yang menang. Benar salah, sesuai atau tidak sesuai, itu yang dijalankan. Baik, sampai di sini. Jadi sesungguhnya saya tuh masih mencermati, orang Indonesia ini kan sudah nyaman di zona kapitalis sebetulnya. Sudah nyaman sejak sebelum kemerdekaan dijajah Belanda sampai sekarang di bawah kendali barat, itu sebetulnya sudah nyaman di zona kapitalis. Dan sudah hampir mendarah daging. Bahkan doanya pun doa kapitalis. Sholat duha materialis gitu. Sampai umroh dan hajinya pun haji kapitalis materialis. Ini dunia. Ya, contoh ibadah seperti itu, saya mau tanya, siapa yang sering bersyukurnya begini? Ikuti saya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan sini. Alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada walam yakun lahu syarikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Itu ayat 20 ayat terakhir di surah Al-Isra. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Saya mau tanya, siapa yang pernah bersyukurnya begini? Alhamdulillah, untung Tuhan saya, segala puji bagi Allah, Tuhan saya, alladzi lam yattakhidz walada, yang tidak punya anak, tidak punya keturunan. Pernah enggak bersyukurnya begitu? Saya tahu kapan Anda bersyukur. Sujud syukur kalau dapat materi gitu ya. Ini yang saya sebut sujud syukur kapitalis itu tadi itu. Alhamdulillahnya tuh kenceng kalau dapat duit gitu. Alhamdulillah. Pernah enggak? Alhamdulillahilladzi lam yakun lahu syarikun fil mulk. Ini bapak-bapak nih, terutama penentu kebijakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Untung Tuhan saya tidak punya partner dalam kepemilikan dan kekuasaan di jagat raya. Ada enggak yang bersyukurnya begitu? Seandainya para pemimpin-pemimpin muslim ini sering begitu bersyukurnya, insya Allah dia akan menjadi jiwa-jiwa yang merdeka berhadapan dengan kekuasaan apapun di muka bumi. Akan muncul semangat. Qulillahumma malikal mulk. Katakan, Allah lah pemilik semua pemilik berikut semua yang mereka miliki. Allah lah penguasa semua penguasa berikut semua yang mereka kuasai. Allah lah maharaja semua raja berikut semua kerajaannya. Kalau begitu yang terjadi, umat Islam akan kuat. Dan alhamdulillah, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh muslim Pontianak dan Kalimantan Barat sudah ke situ, alhamdulillah. Takbir. Enggak lagi kalau bahasa Jakarta cemen gitu. Habis gimana, kita kan bawahan. Ya, enggak berpikir lagi, habis kaminya terpecah belah sih. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Ada berapa banyak kelompok kecil yang bisa menumbangkan kekuatan besar. Ini para pemimpin yang ada di sini nih. Kalau kelompok ini mau bersabar terhadap perbedaan, bersabar terhadap perpecahan, tidak mau bergunjing, tidak mau menjudutkan yang lain, terus bersilaturahim, rajut persatuan, rajut persaudaraan, enggak usah negatif thinking, insya Allah kelompok kecil ini yang akan menjadi pelopor dan kebejatan banyak, walaupun kekuatan bejat itu besar, kalah kalau ada sekelompok kecil pemimpin yang berfikirnya alhamdulillahilladzi lam yakun lahu syarikun fil mulk. Segala puja dan puji bagi Allah yang tidak punya sekutu dalam kepemilikan dan kekuasaan. Ngomong-ngomong, sering gak bersyukurnya untuk yang satu ini? Mulai hari ini barangkali harus sering-sering bersyukur seperti yang digambarkan dari Al-Isra ayat terakhir itu. Apalagi yang ketiga, ini lebih berat lagi. Segala puja dan puji bagi Allah alladzi lam yakun lahu waliyyun minadzulli. Untung Tuhan kita itu tidak punya perwakilan di muka bumi. Untung Tuhan kita itu tidak butuh pertolongan makhluk-makhluk di muka bumi yang hina ini. Karena Tuhan kita itu shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzab wahdah. Itu orang-orang yang suka bersyukur, alhamdulillah Tuhan saya tidak punya perwakilan di muka bumi. Maka orang seperti itu yakin shadaqa wa'dah, Allah pasti penuhi janjinya. Wa nasara 'abdah, dia pasti tolong hambanya walau sendirian. Wa azza jundah, dan dia akan pasti memenangkan dan menguatkan tentaranya. Dan kalau semua pun lemah, sekalipun tidak ada lagi yang mau berjuang untuk agamanya, wa hazamal ahzab. Lihat tuh, bukan menghalau wa hazamal hizba, tapi wa hazamal ahzab. Allah sendirian, tidak perlu bantuan siapapun, bisa mengalahkan organisasi-organisasi, kekuatan-kekuatan, lembaga-lembaga apapun sendirian. Itu biasanya muncul dari jati diri yang kuat. Ketika ideologi seorang mukmin senantiasa berpositif thinking kepada Allah, bersyukur memuja-muji kepada Allah, jiwanya itu setegar batu karang yang diterpa gelombang setiap saat. Ternyata bagi dia terpaan gelombang dan batu karang adalah sebuah persahabatan yang melahirkan ukiran-ukiran indah di tepi pantai. Tapi sayangnya kita bersyukurnya gara-gara apa nih? Apalagi jomblo-jomblo sakinah ini. Banyak-banyak berzikir ya, anak-anakku sekalian. Narkoba banyak gak di sini? Banyak. Hamil di luar nikah? Naudzubillah min dzalik. Merokok banyak gak anak muda merokok? La haula wala quwata illa billah. Kalau pemuda-pemudi yang punya jati diri dan calon pemimpin masa depan, apalagi di masa kuliah, di masa sekolah, tidak ada waktu tanpa ilmu. Tidak ada tempat kecuali untuk beribadah. Pantang menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Seperti pemuda-pemudi di sini insyaallah. Takbir. Siap move on? Siap move on? Bagus. Ya, move on dari semua maksiat. Kembali kepada taat. Masuk pas sekarang. Jadi kita ini harus kembali kepada jati diri bangsa kita yang sesungguhnya. Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, betul? Indonesia tidak boleh menjadi kapitalis. Dan Indonesia juga haram menjadi komunis. Sebab Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Tapi gak boleh cuma di mulut. Harus merasuk ke dalam jiwa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia Indonesia yang sesungguhnya. Sistem apapun yang akan masuk ke Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau ingin jati diri bangsa kita yang sesungguhnya kokoh. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, kata Ibrahim alaihissalam. Ideologi kita sudah jelas anti kemusyrikan, dan beragama itu menjalankan perintah. Wa bidzalika umirtu, beragama itu bukan ngarang-ngarang di otak. Misalnya begini, Ustadz, sudahlah jangan campur adukan agama sama politik. Ntar dulu. Maksud ente gimana nih? Udahlah kalau Ustadz mau naik pesawat, kan ada Ustadz sana juga bilang, Ustadz, kalau mau naik pesawat, gak usah tanya apa agamanya pilot, kan ada yang bilang begitu. Gitu kan? Waduh, kacau nih. Dia pikir memilih pemimpin itu sama dengan memilih supir bus. Memilih pemimpin itu bagian daripada ideologi kita. Karena hukum sosialnya, ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Rakyat itu tergantung apa agama pemimpinnya. Enggak dikenal di dalam kitab Bible itu, di dalam kitab Injil itu yang namanya, maaf ya, perayaan-perayaan yang mereka buat itu. Ya katakanlah misalnya Natal misalnya. Tidak ada itu di dalam Injil yang asli. Tapi hanya karena pemimpinnya melakukan itu, maka rakyatnya pun niup lilin. Bukanlah budayanya orang-orang Nasrani. Tidak ada di dalam Injil. Ini adalah kebiasaan pemimpin yang bernama Herodes, yang masih paganis pada saat itu. Ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Rakyat itu tergantung pada agama pemimpinnya. Dan di Indonesia, politik identitas memilih berdasarkan suku, boleh gak? Boleh. Orang Dayak hanya memilih pemimpin Dayak, boleh gak? Sah gak itu secara hukum? Orang Islam memilih pemimpin hanya pemimpin Muslim, boleh gak? Dilindungi undang-undang atau tidak? Legal ini. Jadi apa yang saya bicarakan, ini bagian dari jati diri bangsa, tetapi kita tetap dalam kebinekaan kita. Lakum dinukum waliyadin. Boleh. Ini sesuatu yang normal. Nah, sekarang saya kembali. Bahwa Indonesia dengan Pancasila yang sudah ditetapkan oleh para pendiri bangsa ini harus kita pertahankan. Harus kita jaga. Setuju? Sila kedua, kemanusiaan. Siapa yang tahu apa artinya adil? Manusia Indonesia itu harus menjadi manusia yang adil. Itu apa artinya? Tidak berat sebelah gitu ya? Seimbang gitu ya? Bukan itu arti adil pada awalnya. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Maka lawan kata adil adalah zalim. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu bukan pada. Kalau ada manusia ngaku super, tapi celana dalamnya di luar, jadi super. Ini adil atau zalim? Pintar atau bodoh? Kalau ada perempuan pakai BH di luar. Fashion kan begitu sekarang modelnya. Suka menonjol-nonjolkan. Saya gak tahu tuh fashion mana. Kalau ada perempuan BH-nya di luar, adil apa zalim? Pintar atau bodoh? Oh, berarti masih manusia yang adil. Di sini manusia dan ber adab. Manusia Indonesia harus menjadi manusia yang ber apa adab itu? Ya mungkin yang Anda tahu beradab itu berakhlak, beretika gitu kan? Bukan. Adab itu dasarnya ilmu. Peradaban, adab yang menuju kepada peradaban dasarnya ilmu. Karenanya para siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi harus sampai ke jenjang pendidikan yang paling tinggi. Cina, dimanapun ada universitas nomor satu di muka bumi ini, di situ Cina banyak. Artinya Cina membangun peradaban. Universitas peringkat-peringkat dunia ada nggak di Indonesia? Ada, tapi peringkat 100 kesono lah gitu. Jadi manusia Indonesia itu harus menjadi manusia yang beradab, maksudnya membangun peradaban yang didasari oleh ilmu dan akhlak. Apa maksudnya menuntut ilmu dengan adab dan akhlak? Begini, kata Ibnul Mubarak, ta'allamnal adab 30 sana wa ta'allamnal ilma 20 sana. Budaya kami, kata Ibnul Mubarak, dulu kenapa Islam bisa maju, kenapa Islam bisa bangkit, kami belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Lamaan mana? Adab atau ilmunya? Ini sistem yang dibangun. Jadi ilmu pengetahuan yang ada di benak manusia beradab itu adalah bukan seperti sekarang. Ini tidak terjadi di Indonesia. Ada calon mendaftarkan diri untuk menjadi caleg, gitu kan? Setelah diverifikasi oleh panitia, oleh KPU atau KPUD, loh, ini kok ijazah Anda palsu? Apa dia bilang? Ah, masa palsu? Waktu saya beli katanya asli kok. Nah, gitu. Diverifikasi oleh KPU. Ini palsu. Enggak, waktu saya beli, ini katanya asli, kan gitu. Karena ini zaman di mana ilmu betul-betul terabaikan, adab betul-betul diabaikan. Ya lihatlah cara memilih pemimpin di Indonesia ini. Ini maaf Pak ya, yang terlibat di politik. Memilih pemimpin di Indonesia dasarnya 3. 1, populer. Apa tidak populer? Soal dia benar, salah, beradab atau tidak beradab, pokoknya populer, elektabilitasnya tinggi. Itu aja dasarnya. Apakah dia cocok menjadi pemimpin yang membawa peradaban Indonesia yang gemilang ke depan? Ah, itu urusan nomor 13. Pokoknya populer atau tidak. Yang kedua, punya partai atau tidak? Kan gitu. Apa kendaraan partainya? Karena yang berhak menentukan boleh jadi pemimpin adalah partai, dan partai memilih calon pemimpin, kira-kira kepentingan siapa didahulukan? Ya, ini orang partai yang tahu. Dan yang ketiga, fulus. Uang ada enggak? Mafi fulus? Mampus. Gitu. Ya, ini sesuatu yang sudah berjalan. Mudah-mudahan ya ada kebaikan juga di situ. Tapi kalau ingin membangun Indonesia, manusia Indonesia yang adil dan beradab, wah ini gak bisa main-main dong. Berarti dibutuhkan ilmu pengetahuan, teladan yang baik, akhlakul karimah, ini harus menjadi budaya. Ukuran-ukuran itu bukanlah kepada materi, tapi ukuran-ukuran itu adalah pada ilmu dan akhlak seseorang. Ini baru negeri ini menjadi negeri yang manusianya manusia Indonesia yang adil dan beradab. Nah, saudara-saudara, sampai hari ini jadi saya mau bilang, kita sekarang sedang dibenturkan pada sebuah peradaban. Dan insya Allah, kalau adik-adik, anak-anakku sekalian dan tokoh-tokoh di Kalimantan Barat ini, dengan akhlak Islamnya, dengan adab Islamnya, kemudian bergerak membawa rahmat bagi semesta, karena Islam itu cinta persaudaraan dan cinta perdamaian, insya Allah dari Kalimantan Barat akan lahir sebuah kekuatan Islam untuk Indonesia, dan dari Kalimantan Barat insya Allah akan muncul kekuatan Islam untuk dunia. Takbir. Dan ini tidak mustahil. Sepanjang perjalanan internasional saya ketemu dengan berbagai tokoh, bahkan dosen-dosen saya yang profesor-profesor, mereka berharap kelihatannya kebangkitan Islam di dunia ini motornya bukan lagi Arab, tapi non-Arab. Dan Muslim terbesar dunia ada di mana? Di Indonesia. Dan orang Indonesia terkenal dengan kesantunannya, tentang cinta damainya. Dan umat Islam adalah juga di Indonesia ini terkenal dengan ramahnya. Sehingga saking ramahnya kalau pergi haji dipanggil Siti Rahmah, kan gitu. Itu Indonesia terkenal baik. Jadi dunia ini berharap agar kebangkitan Islam di dunia dari mana asalnya? Indonesia. Siap? Takbir. Bagus. Bahkan di Palestina mereka sadar betul yang bisa membebaskan Al-Aqsa itu, mereka tidak berharap lagi pada Arab. Kembali kepada sunnahnya, yang bisa membebaskan Al-Aqsa adalah manusia-manusia yang Aqsa, manusia-manusia yang jauh jaraknya dari Al-Aqsa. Sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi sampai sekarang, yang membebaskan Palestina itu sebagai simbol kekuatan dunia adalah non-Arab. Dan insya Allah Indonesia juga diharapkan untuk ke sana. Siap? Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, dan yang ketiga apa? Siap bersatu untuk Indonesia? Saya mau tanya, di Bali ada apa sekarang? Ada peristiwa apa di Bali sekarang yang butuh bantuan kita? Kontraksi Gunung Galunggung. Lagi mules lah kira-kira begitu Gunung Galunggungnya. Gunung Agung. Banyak pengungsi gak di sana? Mayoritas orang Bali apa agamanya? Hindu. Orang Islam wajib menyumbang gak untuk saudaranya di sana? Wajib, itulah persatuan. Dari Sabang. Sambung menyambung menjadi satu. Indonesia. Satu lagi, kalau ada yang hendak menurunkan bendera merah putih, siap bangkit? Berkibarlah lambang suci gagah perwira. Sang merah putih yang perwira. Itu persatuan Indonesia harus dijaga. Siap? Siapapun yang hendak memecah belah kita, kita harus singkirkan dia. Setuju? Jangan tanya pada bangsa Melayu tentang arti persatuan. Bangsa Melayu sudah menyatu hidupnya dengan persatuan. Betul? Beribu beratus tahun bangsa Melayu, penduduk Pontianak ini hidup berdampingan dengan yang berlainan agama. Mereka hidup damai dan penuh toleran, betul? Apakah ada kecemburuan selama ini? Tidak. Tapi belakangan ada sedikit goncangan-goncangan karena barangkali sedang kaget, barangkali begitu ya, sedang takjub pada dirinya sendiri. Dia pikir dirinya hebat. Nih adik-adik, kalau kalian naik motor biasa nyalip mobil zung gitu, gitu kan, bangga gak? Rasanya sudah hebat gitu kan. Bukan waktu Anda menyalip mobil itu, sebetulnya sopir mobil itu ngerem. Gitu ya. Bukan gara-gara Anda yang hebat, tapi ngerem, sebab kalau mobil ini jalan terus, mati kamu. Kan seringkali kita di mobil gitu kan. Ini orang sadar apa enggak? Nah dalam kehidupan sosial seringkali ada manusia-manusia ini pengen nyalip gitu loh. Dia pikir dirinya Udah gitu GR lagi, tambah nyalip lagi. Mobil satu lagi bilang ngerem lagi. Untung saya, wah nih, besok-besok kalau dia lewat nih, udah terserah dia deh. Ah, kejadian pas dia lewat, dia lagi udah biasa terus terkena gitu. Saudara-saudara, kerakyatan di Indonesia ini harus dipimpin oleh siapa? Oleh siapa? Tahu apa itu hikmah? Ini jati diri bangsa Indonesia. Siapa yang bisa membantu saya, dosen di sini di FISIP? Ada dosen FISIP di sini, tolong bantu saya, demi Allah bantu saya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan. Tolong bantu saya jelaskan apa bedanya hikmah dengan kebijaksanaan. Dosen FISIP ada di sini? Tolong ajarkan saya apa bedanya hikmah dengan kenapa dua kata ini disebutkan di Pancasila ini. Biasanya jawabannya gini, Pak. Hikmah itu di dalam, kebijaksanaan yang dalam bentuk implementasi. Wah, ini masih kurang kuat dasar ideologinya sebetulnya dalam Pancasilanya. Kata hikmah itu bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Ada enggak di Quran kata hikmah itu? Jadi diri bangsa Indonesia tidak pernah bisa dipisahkan dengan Al-Quranul Karim, betul? Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan. Allah berikan hikmah, ilmu berikut perangkat-perangkat pelaksanaannya. Ya. Kalau dalam definisinya hikmah itu artinya al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih. Hikmah adalah ilmunya orang yang berilmu tapi bermanfaat dan diimplementasikan dalam bentuk amal soleh. Track record amal solehnya ada. Berarti orang itu berhikmah. Jadi yang boleh memimpin di negara kerakyatan ini, yang boleh menjadi pemimpin di Indonesia ini adalah, kalau sesuai dengan Pancasila, adalah orang yang berilmu tinggi tapi ilmunya bermanfaat dan track recordnya kelihatan manfaatnya dalam bentuk amal soleh. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam prakteknya, dalam permusyawaratan. Masih ada gak permusyawaratan perwakilan ini sekarang? Jati diri bangsa ini harus diperkuat. Keadilan sosial bagi siapa? Bagi seluruh. Tapi sekarang berjalan gak keadilan sosialnya nih? Jalan sih, tapi ya itu deh gitu. Nah, kalau ini kita perkuat jati diri bangsa ini, tapi tidak akan pernah bisa memisahkan nilai-nilai kebangsaan kita dengan narasi-narasi agama, tidak mungkin. Ada yang bilang begini, Ustadz, udahlah gak usah marah sama ateis, karena Tuhan pun ateis, sebab Tuhan tidak bertuhan. Ini profesor agama yang bilang begitu. Tapi saya tidak tahu agamanya apa, walaupun ngajarnya di Universitas Islam. Enggak usah marah sama ateis, karena Tuhan pun ateis, sebab Tuhan tidak bertuhan. Ini pinter atau bodoh? Hah? Sehingga dari dia muncul ajaran baru, enggak usah marah sama orang ateis, sebab Tuhan pun tidak marah pada ateis. Dalilnya apa? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya ampun, kenapa begini cara menyetirnya? Lihat. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai agama dengan benar untuk negara. Lihat anak-anakku sekalian, kalau nanti kalian jadi pemimpin. Tujuan politik di dalam agama itu dua. Hirasatud din wa himayatur ra'iyah. Ini buat para pemimpin muslim supaya tahu. Karena kebetulan mungkin partainya nasionalis, gak pernah diajarkan seorang muslim masuk ke politik itu apa sih sebetulnya tujuannya. Tujuannya dua. Jaga keyakinan rakyat. Setiap orang berhak untuk berkeyakinan. Lakum dinukum. Itu kita hargai. Ya. Saling menghargai berarti jangan pertontonkan keyakinan Anda yang bisa menyinggung kami, kan begitu diantaranya. Ya, diantaranya itu misalnya. Jadi, lihat, tugas negara dan siapapun pemimpin Muslim setelah menjaga keyakinan rakyatnya, baru kemudian melindungi rakyatnya, wa himayatur ra'iyah, melindungi rakyatnya semuanya dengan seadil-adilnya. Nah, sampai di sini, kalian calon pemimpin-pemimpin besar, insyaallah akan memberikan keberkahan bagi tanah Kalimantan Barat semua. Kalau memang sudah punya prinsip, ya prinsipnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini. Nah, inilah yang menjadi modal dasar kita nanti berhadapan dengan dua kekuatan peradaban besar itu. Ini modal kuat. Jadi kalau di kampus, kalau di sekolah, nilai-nilai sekuler yang masuk, nilai-nilai liberal yang masuk seperti tadi, dibilang Tuhan pun ateis karena Tuhan tidak bertuhan, kacau gak Indonesia ini? Di mana fungsi akal, di mana fungsi ilmu, di mana fungsi negara kalau berani berkata seperti itu? Ini gak boleh lagi terjadi. Karenanya hati-hati. Mudah-mudahan Muhammadiyah juga terlindungi dari liberalisme pemikiran ini, liberalisme ideologi ini. Karena udah luar biasa, negeri ini betul-betul demokrasinya sudah liberal, ekonomi juga sudah masuk kepada liberalisme yang sudah sangat terbuka. Kalau jati diri bangsa tidak kuat, kita tidak berpegang juga pada nilai-nilai agama, hancurlah negeri ini. Sebagai penutup, janganlah kamu terpecah belah. Kalau kamu terpecah belah, fatafshalu, kamu pasti gagal. Kalau kamu gagal, watadhabari hukum, kekuatanmu hilang. Kalau dalam tafsir Al-Alusi dari Akhfash mengatakan, maka kedaulatan negerimu pun akan hilang, bahkan tanah negerimu pun akan dirampok, akan dijajah. Wala tanazau, janganlah kamu saling mencabut kasih sayang diantara kamu hanya gara-gara perbedaan yang sedikit. Jangan terpecah belah, fatafshalu, gara-gara kamu saling mencabut paksa rasa kasih sayang yang sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam jiwamu, maka kamu akan gagal, dan setelah itu hilanglah kekuatanmu, maka hilang pula negerimu, dimulai daripada hilangnya kedaulatan kamu. Siap bersatu? Siap bersaudara? Alhamdulillah tadi Pak Ketua PWM juga sudah menjelaskan ada deklarasi tadi pagi, itu bukan urusan saya, tapi saya menilainya kelihatannya 50% kekuatan umat Islam sudah kembali lagi, alhamdulillah. Selebihnya tinggal kembali kepada kita-kita semua, dan insya Allah tujuan kita juga untuk keadilan sosial bagi semuanya. Jangan ada gesekan-gesekan SARA, ya tetaplah kita pikirkan kondisi kita umat Islam. Mari kita bersatu, mari kita kokohkan barisan, mari buang buruk sangka, mari perkuat kembali persaudaraan di antara kita semua. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.